salamku hai kawan untuk penggemar musik Melayu. Ayo kita berdendang bagi penggemar musik Melayu, berjogetlah sepuas hatimu. Jangan sepuas hatimu, jangan.